Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahirah maupun yang batinah, nikmat yang sifatnya duniawiyah begitu juga yang sifatnya diniyah. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar yang kita dapatkan pada hari ini adalah kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa bertafaqquh fid din, menimba ilmu syar'i, mengadakan majlis ilmu di tempat ini yang semoga dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terhusus tentunya kita ketika kita melihat banyak di antara manusia pada hari-hari ini mereka terlena dengan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan meniru orang-orang kafir, maka kita melihat apa yang kita dapatkan merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar. Khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita telah menyebutkan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada pertemuan sebelumnya, adalah akidah mereka adalah meyakini atau mengimani akan adanya Allah Tabaraka wa Taala, atau beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mencakup empat perkara, yakni beriman kepada wujudillah, keberadaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman kepada rububiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman dengan uluhiyah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan beriman dengan asma'ullahi ta'ala wa sifatuh, beriman dengan nama-nama dan juga sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang telah kita sifatkan, yaitu dengan beriman pada empat perkara tadi, dengan penjelasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Yusmiru lil mu'minin samaratin jalilah, memberikan faedah, memberikan buah yang indah bagi para orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang beriman. Beriman dengan perkara-perkara yang telah kita bahas dari bentuk beriman kepada Allah akan menghasilkan buah yang indah bagi kaum mukminin. Buah yang pertama yang kita dapatkan ketika kita membahas mengimani perkara-perkara tersebut adalah al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala. Perealisasian tauhid Allah ta'ala. Bihaitsu la yata'allaqu bighairihi raja'an wala khaufan wala ya'budu ghairahu. Di mana dia ataupun kita semuanya tidak menggantungkan harapan kita kepada selain Allah, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini didapatkan ketika kita membahas tentang empat perkara tersebut. Mendorong kita, menyebabkan kita benar-benar bisa mentauhidkan Allah, tidak menggantungkan harapan kita kecuali hanya kepada Allah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah, dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ar-rububiyah, misalnya sifat ar-rububiyah, Allah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi rizki, maka menimbulkan kepada kita roja, rasa harap kita hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan berharap kepada sesama manusia. Jangan berharap kepada manusia yang menyebabkan akan kecewa. Tapi berharaplah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia tidak bisa memberikan rizki kepadamu. Manusia tidak memiliki hartanya. Nah, manusia ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tidak bisa memberikan sedekah kepadamu dan seterusnya kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Ingat, yang punya rizki, yang mengaturnya, yang memiliki rizki adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan engkau berikan harapanmu kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Tahu kita bahwa selain Allah tidak layak diharapkan rizkinya. Selain Allah tidak layak diharapkan karena mereka tidak memiliki apa-apa. Begitu juga khaufan. Ketika kita mengenal nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha zuntiqam, menghukum atas orang-orang yang berbuat dosa, maka mendorong kita, membuahkan faedah kepada kita, kita hendaknya takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan takut dari berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan sebab apa? Kita mengetahui di antara nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah qawiyyun aziz. Allah maha kuat lagi maha perkasa. Allahu azizun dzuntiqam. Allah maha menghukum. Wallahu sari'ul hisab. Allah itu cepat hisabannya. Sehingga seorang tidak takut kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Manusia tidak perlu ditakutkan karena memang mereka bukanlah manusia yang perkasa, bukanlah orang yang memiliki segalanya. Semuanya di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula wala ya'budu ghairahu, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita mengerti bahwasanya yang memiliki kita Allah, yang menciptakan kita Allah tabaraka wa ta'ala, yang memberikan rizki kepada kita Allah, yang banyak memberikan pengaturan-pengaturan kepada kita adalah Allah tabaraka wa ta'ala, maka tentunya itulah zat yang kita ibadahi. Itu fungsi ataupun buah yang didapatkan dari mengimani empat perkara tersebut. Berbeda ketika seorang cuma membahas tentang beriman kepada Allah, yakni mengimani keberadaan Allah. Tidak dibahas iman terhadap rububiyah, uluhiyah, al-asma wa sifat, maka tidak bisa dia mendapatkan roja kecuali hanya kepada Allah tadi. Tidak bisa dia takut kecuali hanya kepada Allah, dia akan takut kepada selainnya, dan ibadahnya pun akan diberikan mungkin saja kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sebabnya dia tidak mempelajari perkara tersebut? Yang kedua, asaniyah, buah yang kita dapatkan dari beriman kepada Allah dengan empat perkara tersebut adalah kamalu mahabbatillahi ta'ala, sempurnanya kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa ta'zimihi, dan sempurnanya pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya ulangi, sempurnanya kecintaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sempurnanya pengagungan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil 'ulya. Itu merupakan konsekuensi nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Itu mendorong kita untuk memiliki kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, mahabbatan wa ta'ziman, dikarenakan cinta kepada Allah dan mengagungkannya. Telah kita bahas hal tersebut. Ketika seorang memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu benar-benar karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurusi kita semuanya, memberi rezeki kepada kita semuanya. Asalisah yang ketiga, yang terakhir, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinabi ma naha anhu. Dengan mempelajari empat perkara tersebut, iman kepada adanya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, dan juga iman kepada nama-nama dan sifat Allah, itu merealisasikan peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Khalafuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah beriman kepada para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-malaikah, malaikat ikhwanul hijin rahimani wa rahimakumullah, alamun ghaibiyun, alam ghaib, makhlukun, mereka itu makhluk. Yang perlu dipahami, malaikat itu alam ghaib, makhlukun, mereka adalah makhluk. Yang namanya makhluk, mereka tugasnya adalah beribadah. Nah, bukan khaliq, bukan diibadahi. Abiduna lillahi ta'ala, mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa laisa lahum min khasa'isir rububiyah wal uluhiyah syai', dan mereka tidak memiliki kekhususan baik dalam hal rububiyah maupun al uluhiyah. Mereka tidak memiliki kekhususan dalam hal rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Artinya walaupun mereka memiliki sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang indah, tetaplah para malaikat itu makhluk. Ini bantahan bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan beribadah atau menyembah kepada para malaikat. Nah, dengan mereka menyembah kepada para malaikat. Khalaqahumullahu ta'ala min nur, mereka Allah ciptakan dari cahaya. Para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Mana'ahumul inqiyadat tam li amrihi wal quwwata ala tanzihi. Dan mereka diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat, punya sifat ketundukan yang sempurna kepada perintahnya dan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentang mereka, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka, para malaikat itu bertasbih kepada Allah malam dan siang. La yafturun, tidak pernah loyo, tidak pernah lemah, loyo mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Ini beriman kepada para malaikat sebagaimana Allah firmankan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 20. Kemudian tentang iman kepada para malaikat ini, di antara yang perlu pula kita ketahui adalah wahum adadun katsirun la yuhsihim illallah ta'ala. Jumlah para malaikat itu sangat banyak. Jumlah para malaikat itu sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat-malaikat itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Muddathir kayaknya, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Allah berfirman, dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali dia, yakni para malaikat. Tentara-tentara Allah adalah para malaikat. Yang menunjukkan jumlah mereka yang sangat banyak adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari hadisnya Anas radhiyallahu anhu fi kisatil mi'raj, pada kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat, ditampakkan kepada beliau itu al-baitul ma'mur yang ada di langit. Sebuah tempat namanya al-baitul ma'mur di langit. Yusalli fihi kullu yawmin 70,000 malakin. Setiap hari di Baitul Ma'mur itu salat padanya 70,000 para malaikat. Setiap hari di Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit sana itu salat 70,000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhiru ma 'alaihim. Kata Rasulullah SAW, setiap kali 70,000 ini keluar, mereka tidak kembali kepadanya. Artinya apa? Setiap hari bergantian 70,000 malaikat masuk dan keluar Baitul Ma'mur mengerjakan salat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan sangat banyaknya jumlah para malaikat. Hadirin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal iman bil malaikah yatadammanu arba'ata umur. Beriman kepada para malaikat itu mengandung empat perkara. Beriman kepada para malaikat adalah mengandung empat perkara. Al-awwal, yang pertama adalah al-imanu biwujudihim, beriman dengan adanya malaikat. Dan mengimani bahwasanya para malaikat itu benar-benar memiliki ajsam, memiliki bentuk. Nah, memiliki bentuk. Ini bantahan kepada al-falasifah, ahli filsafat dan orang-orang yang menyimpang, yang mereka mengingkari keberadaan malaikat secara hakiki. Orang-orang falasifah, orang-orang yang menyimpang dalam hal ini, mereka mengingkari malaikat itu memiliki ajsam, bentuk yang hakiki. Waqalu, dan mereka mengatakan innahum ibaratun an quwwal khair al kaminah fil makhluqat. Mereka meyakini, berpendapat bahwasanya yang namanya malaikat itu sebuah ungkapan tentang kekuatan kebaikan yang tersembunyi pada makhluk. Ini sebuah apa? Ibarat tentang sebuah kekuatan baik yang tersembunyi di makhluk. Sebagaimana jin menurut mereka adalah kekuatan kejelekan. Tidak juga tidak memiliki bentuk, tidak memiliki rupa. Menurut mereka bahwasanya jin itu sebuah ungkapan yang menunjukkan tentang kekuatan kejelekan yang tersimpan di dalam tubuh makhluk. Jadi enggak ada bentuknya, menurut mereka malaikat itu enggak ada bentuknya, juga jin tidak ada bentuknya. Cuma ibarat tentang kekuatan kebaikan yang ada pada diri seseorang dan kejelekan yang ada pada diri seseorang. Maka ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah terbantah dengan sekian ayat dan juga sekian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya malaikat itu bukan sebuah ungkapan kekuatan kebaikan. Nah, bukan sebuah kekuatan kebaikan yang tersembunyi pada makhluk, tapi memang benar-benar ada bentuknya, ada rupanya. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menyebutkan bentuk para malaikat ini yang menunjukkan para malaikat itu benar-benar ada rupanya, bukan kekuatan baik yang tersembunyi pada makhluk, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan. Sebagai utusan-utusan. Yang mereka itu memiliki sayap-sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Sehingga sangat jelas malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala punya sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Berarti bukan kekuatan gaib. Paham enggak maksudnya? Bukan kekuatan yang tersembunyi, memang ada wujudnya. Wujudnya apa di antara sifatnya adalah punya sayap, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Berikutnya, dalil yang berikutnya yang menunjukkan malaikat itu benar-benar ada bentuk dan wujudnya, bukan cuma kekuatan baik yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kelima. Allah menyatakan walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaika, dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, dicabut nyawanya oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum, mereka para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan memukul punggung-punggung mereka untuk mengeluarkan roh orang-orang kafir. Memukul wajah dan memukul punggung. Apakah itu kekuatan gaib yang tersembunyi? Benar-benar adanya mereka memukul wajah dan juga apa? Punggung-punggung orang kafir ketika dia mau meninggal dunia. Begitu pula ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Allah menyatakan walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, dan seandainya engkau melihat ketika orang-orang yang zalim itu berada pada ghamaratil maut, saat-saat kematian mereka, menjelang kematian mereka, orang-orang yang zalim, wal malaikatu basitu aydihim, sementara para malaikat telah membentangkan tangan-tangan mereka. Perhatikan, para malaikat telah membentangkan tangan-tangan mereka siap mengambil roh orang zalim yang akan meninggal dunia ini. Telah ada di sekelilingnya para malaikat yang siap telah membentangkan tangan-tangan mereka dan mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah jiwa-jiwa kalian. Ma'ruf sebagaimana hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang sangat panjang bagaimana ketika seorang mau meninggal dunia, nah, baik dia mukmin maupun kafir, di situ kalau dia seorang yang mukmin, telah ada para malaikat-malaikat yang sangat banyak berada di sekeliling orang yang mau meninggal tersebut. Tapi bedanya kalau orang yang beriman, maka yang ada di sekelilingnya adalah para malaikat. Para malaikat yang mereka itu berwajah indah, berwajah berseri-seri dengan membawa kafan dari kafan-kafan surga. Tetapi sebaliknya, kalau mereka orang-orang yang kafir, maka mereka yang diutus adalah malaikat-malaikat yang kasar dan yang semisalnya, sebelum nanti dicabut nyawanya oleh malakul maut. Tapi mereka sudah siap, siap untuk mengambil roh tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar ada wujudnya, bukan cuma ibarat tentang kekuatan baik yang tersembunyi pada manusia. Begitu juga jin, iblis, syaitan, bukan ibarat saja tentang kekuatan jelek yang ada pada tubuh manusia, ada bentuknya. Ana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula satu lagi dalil yang menunjukkan bahwasanya para malaikat itu benar-benar adanya dan memiliki ajsam, memiliki bentuk, bukan cuma ibarat kekuatan gaib yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jumu'ah." Jika datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaika, ada di setiap pintu dari pintu-pintu masjid para malaikat. Kata Rasulullah SAW, jika telah datang hari Jumat, maka di setiap pintu dari pintu-pintu masjid itu ada para malaikat. Yaktubun al-awwal fal-awwal, mereka mencatat siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dicatat oleh mereka, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya. Dicatat oleh para malaikat yang ada di pintu-pintu masjid tersebut. Fa'idha jalasal imam, maka jika imam telah duduk, tawau as-suhuf, ketika imam yang mau khutbah telah duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk dia, tawau as-suhuf, maka para malaikat itu menutup catatan-catatan mereka, menutup lembaran-lembaran mereka, waja'u yastami'una dzikr, dan mereka datang konsentrasi mendengarkan peringatan. Mendengarkan apa? Az-zikr, peringatan. Wa hadhihi an-nusus sharihatun, dan nas-nas ini kata beliau sangat jelas, fi annal malaikata ajsamun laquwan ma'nawiyah kama qala az-za'ihun wa ala muqtada hadhihi an-nusus ajma'al ulama, ajma'ul muslimun. Nah, dan nas-nas ini sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya para malaikat itu memang ada jismnya, ada bentuknya, bukanlah semata-mata kekuatan maknawi. sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan kaum filsafat. Nah, dan juga ini adalah ajma'a al-muslimun, kesepakatan kaum muslimin. Kenapa mereka tidak mengimani? Yaitu karena mereka beragama dengan akal-akalan, dengan tanpa melihat nas, dalil, Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jelas para malaikat ada di pintu-pintu masjid nyata dan seterusnya berarti punya bentuk. Ini ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah yang pertama. Iman dengan keberadaan para malaikat. Yang kedua, asani kandungan iman kepada para malaikat adalah al-iman bima alimna min atau bima alimna ismahu minhum bismihi, mengimani dengan apa saja yang kita ketahui dari nama-nama mereka. Mengimani dengan apa saja yang kita ketahui dari nama-nama malaikat tersebut, seperti Jibril. Seperti apa? Jibril. Begitu juga Mikail. Begitu juga nama mereka yang disebutkan adalah Israfil. Nah, begitu juga di antara yang disebutkan adalah Malik. Malaikat Malik. Wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmalan. Dan yang tidak kita ketahui dari nama-nama mereka, maka kita imani secara global. Kita imani dah mereka para malaikat. Kita imani secara global. Walaupun kita tidak mengetahui namanya. Yang namanya diberitahukan kepada kita oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita imani. Yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani keberadaan mereka secara global. Innallahiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti tadi ada yang 70 ribu malaikat yang mereka beribadah di Baitul Ma'mur. Siapa namanya? Tidak diketahui siapa 70 ribu malaikat tersebut, nama masing-masingnya, maka kita imani secara global. Memang benar adanya mereka. Khanuhidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, as-salif, yang ketiga adalah al-imanu bima'alimna min sifatihim. Mengimani dengan apa-apa yang kita ketahui dari sifat-sifat mereka. Sifat itu maksudnya apa? Dari bentuk-bentuk mereka, ciri-ciri fisik mereka. Kasifat Jibril, seperti sifat Jibril, bentuknya Jibril. Tadi Allah firmankan dalam surah Fatir, para malaikat itu Allah ciptakan memiliki sayap. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Nah, diantara yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu fi ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya beliau pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Pernah melihat wujud asli malaikat Jibril. Walahu sittu mi'ati junah atau janah qad qaddal ufuq, yang mana Jibril itu diciptakan memiliki 600 sayap. Yang ketika dia membentangkan sayapnya sampai menutupi ufuk, tertutup ufuk oleh sayap-sayapnya malaikat Jibril. Berarti apa? Kecil atau besar? besar ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala alam seberapa. Yang al-muhim dia memiliki kekuatan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala dan juga fisik yang besar sampai sayapnya menutupi ufuk. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk dalam masalah ini adalah kita juga harus mengimani sebagaimana berita dan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya terkadang para malaikat itu dengan perintah Allah bisa merubah wujud mereka. Bisa merubah wujud mereka. Terkadang apa? Mereka bisa merubah wujud mereka. Sebagaimana tadi Jibril dalam beberapa riwayat yang tadi sifat aslinya memiliki 600 sayap sampai menutupi ufuk, beliau pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman dalam surah Maryam ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam yang sedang beribadah di mihrabnya. Maryam ketika itu terkejut. Khanafijin rahimani wa rahimakumullah. Dia mengatakan, qalat inni a'udhu birrahmani minka inkunta taqiyyah. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari engkau. Jika engkau benar-benar orang yang bertakwa. Dia, fatamattala laha basyaron sawiyyah. Allah sebutkan dalam surah Maryam, fatamassala laha basyaron sawiyyah. Malaikat Jibril berubah bentuknya dengan firman, dengan apa, perintah dari Allah Subhanahu wa taala seperti seorang apa, laki-laki manusia yang sempurna. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Jibril datang sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Rasulullah dan juga para sahabat sedang berbincang-bincang, berkumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba datang laki-laki, yaitu Jibril, dengan sosok rajulin syadidin. Syadidi banyak di siam. Sosok orang yang sangat putih. Bajunya, syadidu sawadi syar, yang sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat bekas perjalanan pada dia, wala ya'rifuhu ahadun minas sahabat, dan para sahabat pun tidak ada yang mengenalinya seorang pun. Al-muhim Jibril berubah bentuknya menjadi siapa? Lakilah, seorang laki-laki sempurna, rijal rajul. Begitu pula ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Para malaikat ketika datang kepada Nabi Allah Ibrahim dan ketika datang kepada Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Yang mana kita tahu ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Allah Lut kaumnya nah melakukan perbuatan senang kepada laki-laki yang tampan. Itu homoseksual. Senang pada para lelaki yang tampan. Ternyata ya Tuhan Fidul Rahimani wa Rahimakumullah, Pak, beberapa orang malaikat ini yang memang sebenarnya mereka diutus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, mereka datang kepada Ibrahim terlebih dahulu, kemudian baru datang kepada Lut alaihi wassalam dengan bentuk para lelaki, laki-laki yang sangat tampan. Yang sangat tampan ya Allah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Para malaikat itu bisa merubah bentuknya, tapi ingat dengan perintah dan dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Nah. Maknanya ketika mereka berubah bentuk, begitu juga yang sering Jibril itu merubah bentuknya adalah seperti seorang sahabat yang bernama Dihyah. Yang sering Jibril merubah bentuk beliau dengan izin Allah adalah menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Begitu juga sebagai faedah tambahan para syayatin, para syaitan. Mereka diberikan kemampuan dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, dengan izin Allah, bukan sekehendak dia. Dengan perintah ataupun izin dari Allah tabaraka wa ta'ala, mereka bisa merubah bentuk mereka. Nah, bisa menjadi seorang laki-laki, sebagaimana ketika mereka kaum kufar, kafir Quraisy berrapat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbentuk ular. Nah, para jin itu begitu juga berbentuk apa? Anjing hitam dan seterusnya. Itu semuanya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, tidak bisa merubah diri mereka sendiri tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ketika mereka merubah dengan bentuk-bentuk tersebut, itu fitnah bagi manusia, bagi manusia. Nah, kalau para malaikat, nah, dan juga para jin, mereka tidak bisa merubah bentuk diri mereka kecuali dengan izin dan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang sangat aneh, ada orang-orang yang mengaku bisa merubah orang. Paham tak? Yaitu para tukang sihir, para dukun, para tukang sihir mengaku nam bisa merubah. Ingat kisahnya Jarjis, yakni seorang dukun, tukang sihir yang bisa mencetak sapi. Tahu mencetak sapi ya? Sapi satu ditiup-tiup telinganya, 12 telinganya jadi 2 sapinya. Nah, ini tipu daya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang sufi ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para guru-guru mereka yang membohongi para pengikutnya, itu sering supaya pengikutnya itu nurut, supaya pengikutnya itu patuh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka memunculkan nah seolah-olah memiliki kekuatan yang hebat. Para guru-guru ini, para guru-guru orang-orang sufi, membuat apa di hati-hati pengikutnya itu rasa takut, apa namanya, kualat kalau membangkang, kualat sehingga mereka dicocok hidungnya harus nurut. Kalau enggak nurut, hati-hati Pak Kiai mampu begini ataupun apa, mampu melakukan ini dan itu, yang membuat dia takut tadi sampai apa, nancam merubah bentuk seseorang. Tapi sayang, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, walaupun mereka banyak yang takut dengan gurunya, ada juga yang pintar. Orang-orang sufi diceritakan, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seorang guru melewati muridnya yang membawa kambing. Kata gurunya, serahkan kambingmu. Ya jangan Pak Kiai, kata gurunya. Kata muridnya, ya jangan diambil. Nah, serahkan, kata gurunya. Kalau enggak, tak jadikan anjing. Ngancam-ngancam gitu. Guru muridnya pintar, katanya, jangan dijadikan anjing, jadikan 2 saja Pak Kiai. Biar bagi 2. Biar maksudnya kalau mampu, ngapa dicoba jadi anjing? Nah, akhirnya ubah jadi 2, biar bagi 2 kita kambingnya. Saya 1, Pak Kiai 1. Tapi tentunya apa? Tidak mampu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini para malaikat tidak mampu kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ke 3, yang berapa? Yang keempat, di antara bentuk keimanan kepada para malaikat adalah al-imanu bima alimna min ahmalihim, mengimani dengan apa yang ketika kita ketahui dari amalan-amalan mereka. Mengimani dengan apa yang kita ketahui, tentunya dari nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan dan juga amalan-amalan mereka. Allazi yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala, yang mana mereka ini adalah makhluk-makhluk Allah yang mereka taat dengan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah As-Saff, la ya'su apa al-Saff? At-Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Ini sifatnya para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, membangkang kepada perintah Rabb mereka. Itu sifat malaikat. Tidak pernah membangkang dengan perintah Rabb mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan semua yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka tidak bosan, tidak jemu-jemu untuk beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah siang dan malam sebagaimana dikatakan tadi, yusabbihunahu lailan wa naharan, mereka bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam. La yafturun, mereka tidak pernah loyo, tidak pernah lemah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengimani perbuatan-perbuatan mereka. Wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah. Naam. Atau di antara perbuatan-perbuatan, tugas-tugas malaikat yang disebutkan kepada kita, ikhwanul hidin rahimani wa rahimakumullah, adalah di antaranya, wa minhum malaikatun sayyahuna fil ard yaltamisuna hilaq adz-dzikr idza wajadu halaqal ilm wadz-dzikr jalasu. Nah, dan di antara mereka, di antara para malaikat itu, ada yang mereka itu berterbangan di muka bumi. Sengaja turun berterbangan di muka bumi, sayyahun yaltamisuna hilaqah dzikir. Mereka mencari halaqah dzikir. Ini halaqah ilmu. Mencari halaqah ilmu. Jika mereka mendapati halaqah ilmu dan halaqah zikir, maka mereka pun duduk mendengarkan halaqah tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Itu para malaikat. Yang mereka tugasnya sengaja berterbangan setiap hari, mencari majelis ilmu. Ketika mereka dapat, mereka duduk di situ. Maka beruntunglah 6 orang-orang yang mereka rajin menghadiri hilaqah zikr, hilaqah ilmu di sana, para malaikat mengelilingi mereka sebagaimana hadis yang ma'ruf. Yang berikutnya, di antara contoh 6 tugas-tugas dan juga amalan-amalan para malaikat adalah yang memiliki tugas khusus. Misal Jibril al-Amin, seperti malaikat Jibril. Ala wahillahi ta'ala yursiluhu Allah bihi ilal anbiya'i war rusul. Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga para rasul. Begitu juga malaikat Mikail. Kalau kita bilang malaikat Mikail, ini bahasa Indonesia ya. Kalau mau bahasa Arabnya, malaikat itu jamak. Nah, malaikat itu jamak, malaikah itu jamak. Mufradnya satunya malak. Sebenarnya kalau kita menyebut malaikat Jibril, malaku Jibril. Itu kalau mau bahasa Arabnya. Cuma kita berbicara dengan bahasa Indonesia, malak, malaikat, kalau malaikah, para malaikat. Dan yang kedua, Mikail. Mikail al-muwakkalu bil qatr ay bil matar wan nabat. Malaikat Mikail itu diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan dan juga tumbuhan. Mengatur hujan dan juga tumbuhan. Berarti ya kana hujan rahimani wa rahimakumullah, hujan dan tumbuh-tumbuhan itu bukan pengaturan manusia. Pengaturan Allah tabaraka wa taala. Dia kapan turunnya, kapan tidaknya, kapan sedikitnya, kapan sedangnya, kapan deratnya, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa? Kehendak manusia. Nah, kalau dikembalikan kepada kehendak manusia, maka enggak ada yang pas. Ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing manusia punya keinginan. Yang ini pinginnya hujan, yang ini pinginnya tidak hujan. Nah, yang ini pinginnya hujan, ternyata hujannya dianggap berlebihan. Hujannya dianggap berlebihan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ada membaca doa kalau hujannya berlebihan. Ini karena hujan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang memiliki tugas adalah Israfil. Al-muwakkal bin nafhi fi sur 'inda qiyamis sa'ah wa bi'thi wa ba'thil khalq. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup trompet ketika ditegakkannya hari kiamat, tegaknya hari kiamat dan ketika dibangkitkan manusia. Ini tiga malaikat yang mulia, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca di antara salah satu doa istiftah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa istiftah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga hendaknya kita baca. Nah, jangan cuma satu doa istiftahnya, Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Di antara doa istiftah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Kata Rasulullah SAW, wahai Rabbnya Jibril, wa Mikail dan Rabbnya Mikail, wa Israfil dan Rabbnya Israfil. Fatiras samawati wal ardh, pencipta langit-langit dan bumi. Pencipta langit-langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqq bi'idzik. Ihdini, berilah aku petunjuk. Limakhtulifa fihi minal haqq bi'idzik, terhadap apa yang diperselisihkan padanya berupa kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau maha, atau sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini doa istiftah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dihafalkan insyaallah nanti dihafal ya. Selamat malam apa ya? Malam Senin atau malam Selasa sebelum taklim, setoran doa istiftah ini. Nah, biar enggak monoton, satu doa saja doa istiftahnya. Nah, Saya ulangi, tiga orang malaikat memiliki tugas yang mulia yang padanya semuanya kehidupan, sumber kehidupan. Malaikat Jibril menurunkan ataupun menyampaikan wahyu, kata Sufyan rahimahullah, fihi hayatul qulub, padanya ada kehidupan hati. Malaikat Mikail yang menurunkan, mengatur hujan dan juga mengatur tumbuh-tumbuhan, maka padanya, pada tugasnya Mikail, fihi hayatul ardh, hiduplah bumi. Hiduplah bumi dengan pengaturan siapa? Malaikat Mikail. Ini tumbuh-tumbuhan, ini yang tidak. Nah, ini yang tempat ini hujan, ini tidak. Nah, wa Israfil, dan Israfil meniupkan trompet, wa fihi hayatul ajsadi yaumal ma'ad, padanya ada kehidupan jasad nanti pada hari kiamat. Jasad yang sudah hancur, sudah meninggal dunia di kuburan, yang sudah menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah, dia kembali hidup, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan? Ketika Israfil meniupkan trompet yang kedua. Maka tiga malaikat ini, dia padanya ada kehidupan hati, dan juga pada malaikat Mikail ada kehidupan yang ada di bumi, kehidupan badan manusia, dan pada Israfil kehidupan nanti pada hari kiamat ketika manusia dibangkitkan. Dan dari tiga orang malaikat ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yang paling mulia adalah malaikat Jibril atau Jibril. Kenapa disebutkan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah ataupun yang lainnya, kenapa Jibril adalah malaikat yang paling mulia? Dikarenakan yang dia bawa itu mengakibatkan hayatul qulub, hidupnya hati. Nah, sementara Mikail menyebabkan hidupnya badan, hayatul badan. Sementara hayatul qulub itu lebih mulia daripada hayatul badan. Kalau badan yang terhadir rahimani wa rahimakumullah itu diberikan, hayatul badan diberikan kepada orang yang soleh ataupun orang yang fasik, orang yang kafir begitu juga mukmin diberikan, tetapi hayatul qulub itu diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan apa? Tergantung yang dibawa. Kemuliaan para malaikat tersebut tergantung dengan tugasnya. Nah, ketika tugasnya padanya ada kehidupan hati, dengan itu dia seseorang bisa menjadi seorang yang takut kepada Allah, seseorang menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah, takut bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, maka itulah yang memiliki keutamaan, yang menghidupkan hati. Nah, maka tentunya dari situ menunjukkan pula keutamaan al-alimur rabbani, para alim yang mendidik manusia, mengajak manusia pada jalan-jalan kebaikan. Al-Quran dan Sunnah, itu padanya ada kehidupan hati. Katakan oleh Ibnu Qayyim juga dalam nuniyah beliau. Nah, pada Al-Quran dan Sunnah itulah apa? Ada kehidupan hati. Dan dokternya, wa tabibu dzalika al-alimur rabbani, dan tabibnya, dokternya adalah al-alim ar-rabbani, seorang alim yang membimbing. Maknanya apa? Sebagaimana obat, ya fadhil rahimani wa rahimakumullah, obat yang mendatangkan kesembuhan, obat yang mendatangkan kehidupan. Nah, itu butuh dokternya. Butuh dokternya ya fadhil rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika enggak paham resep-resep tersebut, walaupun dia sebenarnya ada obat ini, ada kehidupan ini dan seterusnya, ketika enggak paham bagaimana cara minumnya, itu bisa salah. Begitu pula Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing oleh orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan kalau begitu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah mulianya orang-orang yang membimbing manusia dengan ilmu kepada hidayah, kepada kehidupan kehidupan hati ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, nampaknya ini sementara yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya di murojaah. Begitu pula di hafalkan doa tadi, kita baca malam insyaallah sholat. Nah, insyaallah pada pertemuan berikutnya akan disebutkan tentang buah-buah dari beriman kepada para malaikat. Buah manfaat yang bisa kita ambil ketika kita beriman kepada para malaikat bagaimana yang telah dibahas tadi. Barakallahu wa bihamdika wa barakallahu wa barakatuh.